Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Walaupun cukup terlambat karena ada kendala, tapi gak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur, karena Allah Subhanahu wa taala mengurai kendala tersebut sehingga kita tetap bisa belajar pada pagi hari ini. Dan tidak ada yang tidak ada kerugian yang lebih tepat ya. Karena walaupun kita baru start jam 6.05 tapi bukan berarti dari tadi sampai 6.05 digunakan untuk bengong, digunakan untuk termenung. Kita bisa gunakan untuk baca zikir pagi, kita bisa gunakan untuk muhasabah, kita bisa gunakan untuk bersabar, menjaga lisan, dan semua itu pahala, pahala dan pahala. Dan hadirin Allah muliakan, dan itu pun edukasi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kelas praktek kesabaran. Karena ini kendala terlama selama ini. Kita belum pernah ngalamin kendala sampai jam 6.04 dan pagi ini rekor. Kita ada kendala sampai 6.04. Berarti semoga naik kelas ya. Jadi Allah kasih ujian kesabarannya naik. Walaupun semoga besok jangan 6.15 juga atau tambah parah. Kita minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya enggak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau enggak pernah menciptakan atau mentakdirkan sesuatu itu tanpa ada hikmah, tanpa ada alasan. Pasti banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan yang berikutnya, marilah kita meminta pertolongan agar kita bisa mendapatkan hikmah pada pagi hari ini. Bukan hanya hikmah dari teori atau dari kajian yang disampaikan, tapi juga hikmah dari kendala yang kita alami cukup lama ini. Dan kalau Allah gak tolong kita, kita gak akan bisa mendapatkan hikmah yang sangat mahal tersebut. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perkuat syahadatain kita bahwa kita ini hamba yang diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sebagaimana kita diminta untuk mengikuti nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah Allah muliakan, kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, kembali bersama Riyadus Salihin, kembali bersama Bab Mujahadah, dan kita masuk ke hadis yang ke-8 dalam Bab Mujahadah. Hadis tentang pengalaman Hudzaifah bin Yaman salat bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini cukup panjang untuk diselesaikan di waktu yang tersisa ini. Kita udah jam 6.08. Oleh karena itu kita rubah strategi saja. Hari ini kita membahas perawi dari hadis ini. Karena kita belum pernah ketemu dengan Hudzaifah bin Yaman di Riyadhus Shalihin. Jadi redaksi hadisnya kita akan bahas insyaallah subhanahu wa taala pada esok hari jika Allah izinkan, Allah mudahkan. Hari ini kita akan bersama dengan Hudzaifah bin Yaman yang akan menceritakan kepada kita bagaimana pengalaman beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah muliakan, Hudzaifah bin Yaman adalah seseorang yang bernama Hudzaifa bin Husail Al-Abasi atau Hisal. Nanti bapaknya yang namanya Hisal atau Husail ini dikenal dengan Al-Yaman, maka dinamakan Hudzaifa bin Al-Yaman. Jamaah yang memuliakan, dan Hudzaifa bin Al-Yaman ini sangat menarik dan sangat luar biasa. Beliau adalah sahabat-sahabat pilihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam bersama ayah beliau Al-Yaman atau Hisal atau Husail. Dan pada saat terjadi atau akan terjadi perang Badar, beliau dan bersama ayahnya ingin ikut bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi qadarullah ketemu sama rombongan orang musyrik. Fasaddahumul musyrikun. Jadi dia ketemu dengan rombongan orang-orang musyrik. Lalu mereka tanya, "Innakum turiduna Muhammadan?" Kalian ini mau ketemu atau mau bergabung dengan Muhammad ya? Faqala ma nuridu ila al-Madinah. Karena kekuatan gak seimbang dan gak mungkin lah gitu untuk di ini, maka mereka berdua mengatakan, gak, kita mau ke Madinah. Manuridu ilal Madinah. Tidaklah, tidak ada tujuan kita kecuali Madinah. Dan mereka tidak bohong, karena Nabi SAW kan berada di Madinah pada saat itu, atau tinggal di Madinah. Tapi orang musyrik juga bukan anak kecil. Mereka gak puas dengan jawaban seperti itu. Maka orang-orang musyrik meminta perjanjian dengan Hudzaifah dan Al-Yaman, anak dan ayah ini, ala an yansarifa ila al-Madinah wa la yuqatila ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar harus ke kota Madinah dan tidak ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pokoknya oke, kalau ke Madinah benar-benar ke Madinah ya. Dan enggak boleh bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berpisah, dua rombongan yang berpisah. Fa akhbaran Nabi SAW. Lalu setelah itu ayah dan anak ini, atau anak dan ayah ini, Hudzaifa dan Al-Yaman, ini memberitahukan Nabi SAW bahwa mereka tuh ingin banget bergabung dengan Nabi dalam Badar, dalam perang Badar, tapi qadarullah terlibat perjanjian dengan orang-orang musyrik. Terus gimana nih gitu loh, gimana solusinya? Tahu apa yang dikatakan Nabi SAW, jamaah sekalian? Kata Nabi SAW, nafi bi'ahdihim. Kita harus komit dan setia dengan perjanjian kita. Wa nasta'inullah alaihim. Lalu kita minta pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka. Subhanallah. Bayangkan ini musuh loh jamaah. Lihat Nabi kita SAW. Ini musuh. Berkataan, enggak. Oke, komit dengan perjanjian. Kalau perjanjiannya apa? Ke Madinah dan tidak bergabung dengan saya. Ya udah, ke Madinah jangan bergabung dengan saya. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Nafi bi'ahdim, kita harus komit dengan kesepakatan kita, perjanjian kita. Ini lagi-lagi dengan musuh. Dengan musuh. Nabi kita mengajarkan kita untuk komit dengan perjanjian kita. Itu seperti surat Al-Maidah kan, ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang beriman, komit dengan kesepakatan kalian. Komit dengan kesepakatan kalian. Al-Ma'idah ayat pertama, aufu bil uqud. Dan Nabi juga mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu harus komit dengan syarat-syarat atau MOU yang mereka sepakati. Harus komit. Harus komit. Dan itu, aufu bil uqud. Penuhilah janji-janji kalian atau kesepakatan kalian. Bahkan termasuk sama musuh. Sama musuh. Subhanallah. Dan sekarang dalam kehidupan kita, kita gak komit ketika buat janji dengan istri. Kita gak komit ketika buat perjanjian dengan suami kita. Kita gak komit ketika udah buat janji dengan anak kita. Kita janji weekend ini kita akan sama anak-anak, ternyata ngilang. Karena anggap mereka anak-anak aja. Bisa diatur, bisa dikondisikan, segala macam. Bisa dikasih kalimat maaf papa sibuk, maaf papa harus ini. Subhanallah. Atau kita gak komit dengan orang tua kita. kita udah janji jalan sama orang tua kita, alasannya aku capek, aku pengen di rumah aja, aku pengen tidur, gimana komit? Kita udah sepakat loh. Ini sama musuh, subhanallah. Sama musuh. Makanya Nabi kita SAW itu luar biasa. Nah, kok bisa Nabi kayak gini dituduh haus darah lah, teroris lah, subhanallah. Ya, mana ada kayak begini? Nah, ini mau perang ya, Ma. Masih komit sama perjanjian. Masih komit sama perjanjian. Nafi bi'ahdihim. Kita sepakat dengan, kita harus jaga perjanjian kita dengan mereka. Hadis Muslim ini. Makanya semua pihak yang berbicara tentang Nabi dengan negatif itu enggak ngerti tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau berusaha menghapuskan atau menghilangkan fakta yang ada. Kemungkinan cuma dua aja. Masa sosok kayak begini dibilang buruklah, kejamlah, bengislah, subhanallah. Subhanallah. Hadza buhtanun azim. Itu kebohongan yang sangat luar biasa. Nafi bi'ahdihim wa nasta'inullah alaihim. Kita harus komit dengan menjaga perjanjian dengan mereka. Lalu nanti kita minta pertolongan sama Allah. Lihat, bayangkan ya. Jadi solusinya tuh bukan cari jalan yang haram, bukan menyelisihi perjanjian, bukan menyelisihi MOU, tapi solusinya adalah minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Kalau anda udah, kalau kita udah sepakati, udah jalanin. Jangan woi nanti ini kan merugikan, kan? Loh, anda yang tanda tangan kok, gimana sih? Dulu bisa tanda tangan, sekarang komplain inilah, komplain itulah, dan seterusnya. Sebagian ulama mengatakan gini, jika ada orang yang menyikapi anda dengan bermaksiat kepada Allah, maka balaslah menyikapi dia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ya nasihatnya. Jadi kata para ulama, kalau ada orang menyikapi anda dengan maksiat kepada Allah, maksudnya apa sih, zalimin anda, terus jahatin anda, itu kan maksiat. Allah enggak boleh. Allah enggak bolehin kita bermaksiat, enggak bolehin kita menzalimi, menyakiti dan seterusnya. Jadi kalau ada orang menyikapi anda, berinteraksi dengan anda dengan bermaksiat kepada Allah, maka balaslah menyikapi dia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya standar, jamaah. Orang muslim itu punya standar. Nafi bi'ahdihim. Kita komit dengan MOU kita. Kita komit dengan perjanjian kita. Wa nasta'inullah 'alaihim. Lalu kita minta pertolongan kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Akhirnya dua sosok ini, Hudzaifah dan Al-Yaman, atau Hudzaifah dan Husail, itu tidak ikut perang Badar, dan nanti beliau ikut perang Uhud. Jadi Hudzaifah ikut perang Uhud dan seluruh peperangan setelah itu. Dan hadirin Allah muliakan, salah satu ciri khas atau salah satu kelebihan Hudzaifah bin Yaman, tidak lain tidak bukan, adalah beliau adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah hanya memberitahukan Hudzaifah tentang identitas orang-orang munafik yang ada. Jadi itu maksudnya. Jadi hanya Hudzaifah yang Nabi SAW beritahu siapa saja orang-orang munafik. Kita tahu orang-orang munafik itu sebagian ada memperlihatkan kemunafikannya seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dan sebagian benar-benar silent gitu loh, gak ketahuan siapa orang tuh, gak tahu apa dia munafik atau bukan. Dan semua identitas mereka Nabi kasih tahu hanya kepada Hudzaifah. Lihat bagaimana spesialnya Hudzaifah bin Al-Yaman. Ini kepercayaannya Nabi SAW. Kepercayaannya Nabi SAW. Pokoknya Hudzaifah mengatakan, Atau dikatakan bahwa a'lamahu bihim Rasulullah SAW, yang kasih tahu beliau langsung dari Nabi SAW. Sehingga jemaah sekalian, gak diherankan beliau sangat dipercaya, dan memang beliau pegang amanah tersebut. Beliau gak kasih tahu siapapun, beliau gak kasih tahu siapapun kecuali Umar. Umar pernah nanya, a'ana minal munafikin? Allahu Akbar jemaah. Apa pertanyaan Umar? Kata Umar, apakah saya termasuk munafik wahai Hudzaifah? Allahu Akbar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu masih bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, apakah namaku ada di daftar absensi kamu itu, subhanallah? Apakah namaku ada dalam list kamu yang disebutkan Nabi SAW? Lihat bagaimana orang-orang beriman zaman sekarang. Tidak ada tazkiyatun nafas, tidak ada merekomendasi dirinya sendiri, tidak mengklaim saya orang baik, saya orang bertakwa dan seterusnya. Umar bin Khattab nanya, ana minal munafikin? Tak mau tahu, ya kalau saya pasti enggak lah, kan saya ini dekat sama Nabi SAW, enggak, saya mau nanya yang lain aja, yang lain keluar yang lain ada enggak. Ana minal munafikin wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang munafik? Subhanallah, pernahkah kita menanyakan hal itu pada diri kita di sepertiga malam terakhir? Apakah saya munafik selama ini? Apakah saya masuk Islam, saya hijrah hanya untuk kepentingan, hanya untuk cari dunia, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Ana minal munafiqin? Apakah aku termasuk orang-orang munafik? Lalu apa kata Hudzaifah? La wala uzaki ahadan ba'daka. Hudzaifah menjawab, engkau bukan munafik wahai Umar. Wala uzaki ahadan ba'daka, dan aku tidak akan menyebutkan siapapun setelah engkau. Enggak ada. Udah engkau aja udah. Pokoknya jangan nanya lagi ya, dan aku enggak akan buka. Karena ini rahasia Nabi SAW. Hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat yang lain, Umar bertanya, afi ummali ahadun minal munafiqin? Apakah di antara staf-stafku ada orang munafik? Dan Umar menarik. Umar pernah nanya juga, apakah di antara staf-stafku ada orang munafik? Kata Hudzaifah, na'am wahid. Allahu Akbar. Ada satu orang. Lalu Umar kejar lagi, man hu? Siapa dia? Qala la adzkuru. Aku gak mau sebutin. Subhanallah. Bayangkan di ring satu Umar, atau di lingkaran Umar bin Khattab, ada orang munafik ya, Mak. Ada orang munafik. Apakah di antara staff-staffku, orang-orangku, ada orang munafik? Ada satu orang munafik. Qala man hu? Siapa dia? Saya mau sebutkan. Tapi Hudzaifah dalam riwayat itu kasih isyarat, fa'azalahu ka'annahu dula alaih. Dalam satu kesempatan fa'azalahu, jadi Hudzaifah menyingkir, pernah terlihat meninggalkan atau menyingkir atau menjauh dari salah satu staff-staffnya Umar. Itu dipahami itu isyarat gitu, oh ini nih orangnya. Tapi beliau menyebutkan langsung enggak. Menyebutkan langsung enggak. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau di lingkaran Umar saja ada, apakah sesimpel itu kalau lingkaran kita steril jemaah? Ini yang perlu kita camkan. Nabi SAW kan pernah bersabda, "Ma min nabiyyin wala khalifah qabla qam." Tidaklah ada seorang nabi dan atau tidaklah seorang tidaklah ada seorang nabi atau khalifah atau pemimpin kecuali dia punya bitonatan, kecuali dia punya dua orang-orang dekat, ring satu. Yang pertama bitonah, orang-orang dekat yang mengajak dia kepada kebaikan, dan yang kedua orang-orang dekat yang mengajak dia kepada keburukan. Ini sunnatullah. Orang-orang besar pasti punya dua tipikal ring satu yang ada di sekelilingnya. Bahkan Nabi kata, tidaklah siapa ada seorang Nabi. Makanya kan ada orang munafik di kota Madinah. Biasanya ada dua. Yang satu ngajak kebaikan, yang satu ngajak keburukan. Semua orang besar demikian. Baik dari sisi agama maupun dari sisi politik atau kekuasaan. Ada dua. Satu ngajak kepada kebaikan, satu ngajak kepada keburukan. Dan Umar mengatakan, apakah di antara stafku ada orang munafik? Ada. Satu orang. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, Umar bin Khattab itu kalau ada yang meninggal di zaman beliau, yas'alu an Hudzaifah. Beliau akan tanya, Hudzaifah ada enggak? Hudzaifah mensolati enggak? Fa in hadara as-shalah alaihi shalah alaihi Umar. Kalau Hudzaifah hadir mensolati orang tersebut, Umar akan mensolati jenazah itu. Wa illam yahdhur Hudzaifah. Tapi kalau Hudzaifah enggak ikut mensolati, padahal Hudzaifah ada gitu dan Hudzaifah enggak ikut, lam yahdhur Umar. Umar enggak mau mensolati. Subhanallah. Umar enggak mau mensolati. Umar enggak mau mensolatinya. Dan Hudzaifah dipercaya Umar untuk memegang Al-Madain di Faris, di Persia. Dan kebiasaan Umar kalau mengutus gubernur atau penanggung jawab, beliau akan tulis, beliau akan memberikan surat perintah, bahasanya gini, waqad ba'athtu fulanan wa amartuhu bikadha. Beliau akan kasih tahu, saya akan mengutus si fulan jadi gubernur atau memegang sebuah wilayah, dan saya perintahkan beliau untuk melakukan ini. Jadi job desk-nya disebutkan sama Umar. Jadi kalau Umar mengutus gubernur ke misalnya ke daerah-daerah, itu beliau akan tuliskan job desk-nya biar diketahui. Karena kan mantaunya kan apa enggak seperti sekarang. Sekarang kan terkoneksi semua. Dulu kan enggak. Jadi beliau tuliskan saya utus si fulan untuk jadi gubernur. Lalu tugasnya A, 1, 2, 3, 4, 5, job desk-nya disebutkan. Tapi khusus Hudzaifah, ketika Umar bin Khattab meminta beliau untuk memegang Madain di Persia, beliau mengganti surat perintahnya dengan bahasa gini, Isma'u lahu ati'u. Dengarlah Hudzaifah dan taati Hudzaifah, titik. Job desk enggak disebutkan. Dengarkan Hudzaifah, pokoknya apa yang disampaikan Hudzaifah dengerin. Dan taati dia. Subhanallah. Dan taati dia. Saking percayanya, ya Nabi percaya sama beliau, masa Umar enggak percaya. Nabi percaya beliau, Nabi kasih nama-nama munafik kepada Hudzaifah. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Dan bukan sebuah kebetulan Nabi SAW memberikan kepercayaan sebesar itu kepada Hudzaifah bin Yaman. Karena memang sosok ini luar biasa jemaah. Sosok ini sangat luar biasa. Beliau pemberani. Beliau gak pernah gentar. Dan hatinya subhanallah. Hatinya. Kita tahu bersama sejarah menyatakan bahwa ada tragedi pahit yang dialami oleh Hudzaifah bin Yaman. Dan tragedi itu terjadi di perang Uhud. Ketika ayahnya terbunuh di perang Uhud, wafat, syahid. Tapi yang menyakitkan adalah ayahnya kan terbunuh oleh teman sendiri. Karena kita tahu perang Uhud kan benar-benar chaos. Akhirnya pada saat itu ayahnya itu artinya ayahnya syahid karena teman sendiri. Dan pada saat itu Hudzaifah lihat dari kejauhan, gimana nggak sakit tuh ya. Dan tuh sempat teriak pada saat, Abi. Kata beliau, itu ayahku, jangan dibunuh. Itu ayahku, kata beliau. Tapi suasana perang, berisik, gemerincing. Akhirnya ayahnya syahid. Subhanallah. Oh, itu dalam tuh jemaah. Dalam, berteriak dari kenyamanan. Itu ami, itu ayahku, ayahku. Jangan kalian sentuh, itu ayahku. Tapi mereka enggak paham, mereka enggak dengar dan mereka enggak ngeh. Subhanallah. Tapi yang luar biasanya ada kalimat yang beliau sampaikan setelah itu. Apa yang beliau sampaikan? Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Hudzaifah mengatakan, semoga Allah mengampuni kalian semua. Allah itu Maha Penyayang, Arhamur Rahimin. Subhanallah. Jadi teman-teman, sesama teman yang salah mengeksekusi itu dikatakan yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang dari seluruh orang-orang yang atau pihak-pihak yang punya sifat kasih sayang. Dan enggak berhenti sampai di sana. Hudzaifah membayarkan diat ayahnya sendiri, subhanallah. Ini kan qatl khata, jemaah. Qatl khata, pembunuhan yang tidak sengaja. Maka ada diat 100 unta. Jadi mereka tuh harus bayar ke Hudzaifah 100 unta. Tapi alih-alih bayar, disedekahkan sama Hudzaifah. Enggak usah. Dibayarin tasaddaq. Hudzaifah bayar. Karena bukan hanya buat Hudzaifah aja, kepada waliuddam kan, kepada waliuddam dalam ilmu fikih, pada keluarga. Membunuh enggak mudah, jemaah. Membunuh enggak sengaja aja. Itu harus bayar dia 100 unta. Karena yang tewas itu kan punya istri, punya anak-anak, punya keponakan mungkin. Mungkin anaknya ada 5, ada 10. Itu mereka terputus nafkah karena tewasnya seseorang. Maka harus ada dia. Dia 100 unta. Dengan 100 unta ini orang bisa makan dan seterusnya, ada penghasilan, bisa dikembangin lagi. Sehingga gak kehilangan. Istri yang menjanda bisa makan dengan unta tersebut, atau dijual, atau diternak. Lihat bagaimana Islam. Itu qatl khata, membunuh yang gak sengaja. Dan subhanallah, Hudzaifah mensedekahkan itu. Jadi yang salah itu enggak bayar apapun. Beliau yang tanggung semua. Subhanallah. Hudzaifah bin Yaman. Ya makanya enggak heran jemaah sekalian kalau Nabi SAW mempercayakan beliau. Ini orang hati luar biasa. Makanya ketika beliau wafat, beliau pun juga pernah mengatakan, Allahumma inni lam uhibba dunya di hafril anhari wala li gharasil asyjar. Ya Allah, kata beliau sebelum beliau wafat, jemaah. Ya Allah, aku tidak mencintai dunia karena fasilitas dan perhiasan dunia, kalau kita bisa terjemahkan itu. Aku enggak mencintai dunia karena fasilitas dan perhiasannya. Walakin di sahri layal. Tapi aku suka terhadap kehidupan dunia karena aku bisa begadang di malam hari. Qiyamul lail. Aku bisa qiyamul lail. Aku bisa muhasabah. Aku bisa tafakkur. Wa dhama'il hawajir. Dan aku bisa berpuasa di siang harinya. Wa kathratir ruku'i wa sujud. Dan aku bisa memperbanyak ruku' dan sujud. Wa dhikri lillahi azza wa jalla katsira. Dan aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wa jihadi fi sabili. Dan berjihad di jalannya. Wa muzahamatil ulama birrukab, dan menampingi para ulama atau ahli ilmu. Dan beliau wafat di Madain tahun 36 Hijriah. Jadi saya enggak suka dunia karena perhiasan dan fasilitasnya. Saya suka dengan kehidupan ini karena saya bisa qiyamul lail. Saya bisa puasa. Saya bisa sholat. Saya bisa mengingat engkau. saya bisa berjuang dan saya bisa dekat dengan ulama, saya bisa bersama dengan ahli ilmu, mendampingi mereka. Itu membuat saya suka dengan kehidupan ini. Subhanallah. Hudzaifah bin al-Yaman. Makanya dipercaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa gak sih? Siapa yang bisa begitu jamaah? Ada orang ngebunuh ayah, terus kita, terus si anaknya bilang, Allahumma gfir lahu fa innahu arhamur rahimin. Ya Allah maafkan mereka, atau semoga Allah memaafkan kalian, Allah itu maha pengasih. Lalu semua di take over diatnya. Subhanallah. 100 onta emang sedih. 100 onta itu berapa kira-kira jamaah? Kalau 1 onta 50 juta. 100 onta 500 juta. Ya. 5M, mohon maaf, 5M. 5M. Subhanallah. Itu kalau 50 juta. Kalau 100 juta. Radhiyallahu ta'ala an. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, gak heran beliau jadi sahibu sir Nabi SAW, yang memegang rahasianya Nabi kita SAW dan dekat dengan Nabi SAW. Makanya dalam hadis ini beliau punya kesempatan sholat bersama Rasul SAW. Ini pelajaran besar bagi kita, pentingnya memiliki hati yang lapang, hati yang bersih, hati yang gak punya dendam, hati yang menerima takdir, hati yang kasih udzur kepada orang lain. Beliau kasih udzur, mereka gak tahu, mereka mengeksekusi ayah saya, mereka gak ngerti. Subhanallah. Oke, saya take over semuanya deh. Pelajaran bagi kita, bagaimana penting menghidupkan malam sebagaimana kita katakan. Jadi bagi Hudzaifah, nikmatnya dunia itu karena bisa qiyamul lail, karena bisa puasa, karena bisa berjuang, dan karena bisa dekat dengan ahli ilmu itu. Itu nikmatnya hidup tuh itu. Yang lain belum gak tertarik. Belum gak tertarik. Bisa berpikir kepada Allah itu. Itu hidup. Bagi beliau tuh hidup tuh itu. Bagi beliau hidup tuh itu. Qiyamul lail, puasa, perbanyak sholat, berzikir kepada Allah, berjuang dan dekat dengan ahli ilmu. Makanya beliau dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala an. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Waktu sudah habis dan insyaallah esok semoga Allah lancarkan. Dan kalau ada kendala juga pasti banyak hikmah. Itu yang harus kita yakini dan tanamkan terus. Dan yang tahu yang terbaik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang terbaik lancar atau ada kendala, kita sebagai hamba ya ngikut aja takdir Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melupakan ikhtiar dan berusaha. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi mengenal sosok yang satu ini dan menarik, gitu loh. Sangat-sangat inspiratif. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.